tulai masa menaribur di palak kitai nama galaktiko daun madisi meralet masih TKP dohot na asingi alaya dong dosada asing miakai nang tarbarita tusandok luati iman nama tumba kita bataki di dok madina deba rege gowarni nama tumba nama rege tar songon to apal doang gaur dokni mono nama tumba kuk marende soda asa medisi iya nama tumba daug mago tinggi kuk mar topap topap nang si mangidoi lakari si macojak sorik sorik mai kaos humutur hutur ma dia dagingi Laos umutur putur mah iya dagingi.